Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin masih babul muraqabah. Dan kita telah sampai hadis ats-tsani, hadis yang kedua. Hadis yang kedua hadis dari siapa? Naam, tafadhal. Anjundub. Taib. Yang lain menyusul. Taib. Kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Di antara penjelasan beliau yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga wasiat yang agung. Wasiat yang pertama, wasiat bertakwa. Kapanpun dan di manapun. Wasiat takwa, wasiat Allah untuk seluruh ahlul kitab min qabli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna takwa sudah diterangkan kemarin. Takwa berarti menjauhi yang haram dan menjalankan yang diperintahkan. Nah, sebagai contoh takwa menunaikan kewajiban sholat. Apa makna menegakkan takwa dalam menjalankan takwa dalam menegakkan sholat? Nah, apa yang dimaksud takwa di dalam menegakkan sholat? Man yujib? Siapa yang menjawab? Baik. Apa yang dimaksud bertakwa kepada Allah di dalam menegakkan sholat? Yakni menyempurnakan madah, rukun, syarat dan kewajiban-kewajibannya. Siapa yang menghilangkan salah satu dari syarat atau wajib atau rukunnya, berarti tidak bertakwa kepada Allah. Hakadha. Demikian pula zakat. Menunaikan zakat pada waktu yang sudah diwajibkan. Tayyib. Ketika sudah memiliki harta sampai nisab, sudah haul, orang bertakwa berarti mengeluarkan zakatnya. Sekarang yang ketiga, saya memberikan contoh as-siyam. Wasiyamu ta'ti bisawmi kama umirta mutajanniban mujtaniban fihi al-lahwa wal-rafasa wal-sakhba wal-ghibata wal-namimah wa khara dhalik. Yang dimaksud bertakwa di saat menjalankan shaum puasa, yakni engkau mendatangi puasa kama umirta, seperti engkau telah diperintahkan oleh Allah. Menjalankan puasa seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ya, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi. Contohnya, yang kedua, mujtaniban fihi al-lahwa war-rafas. Yang kedua, menjauhkan diri dari al-lahwa, perkara yang lagho, sia-sia. War-rafas, ucapan yang kotor. Was-sakhab, ucapan yang sia-sia, ya, yang sia-sia. Wal-ghibah, ghibah itu menyebutkan aib orang lain yang kalau orang lain disebutkan tidak suka. Wan-namimah, mengadu domba. Ini termasuk yang menyempurnakan saum, menjaga lisan dari hal yang haram tadi. Wa ghara dzalik mimma yanqusus shaum. Kemudian yang ketiga, meninggalkan, menjauhkan segala hal yang mengurangi shaum, pahala shaum. Wa yuzilu ruhus shaum, dan menghilangkan ruh, kekuatan daripada shaum itu sendiri. Itu makna takwa ketika menjalankan shaum. Yang pertama, menunaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, menjauhi segala bentuk ucapan yang lagho, rafas, sakhab, ghibah, dan namimah. Dan yang ketiga, menjauhi segala yang mengurangi kesempurnaan shaum. Ya? Atau menghilangkan ruh daripada shaum itu sendiri. Inilah maknahu al-hakikiyu. Inilah makna hakiki dalam bal puasa. Wa huwa shaumu amma harramallah. Puasa berarti meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Itulah makna takwa dalam menunaikan shaum. Kalau orang sudah puasa dan dia bertakwa kepada Allah, tentu menjaga lisan, menjaga mata, menjaga hati. Jangan puasa sekedar menahan makan dan minum. Orang bertakwa, dia jaga seluruh jawarihnya dari hal yang haram. Ya, mata dijaga dari yang haram. Itu namanya bertakwa. Nah, makanya Nabi mengatakan, malam yada qala zurul ala bih wal amala bih falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabah. Orang yang puasa dan tidak meninggalkan qala zur, ucapan dusta. Kadang perutnya menahan lapar, tapi lesannya tidak menahan yang haram. Oke? Orang bertakwa itu berusaha meninggalkan yang haram, baik yang dilarang di lesannya atau di perutnya atau di matanya. Itu namanya takwa. Iya. Tapi kadang orang puasa sekedar menahan makan dan minum saja. Masih berdusta kadang. Ya. Maka ketika dia demikian, malam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah. Allah tidak butuh pada orang itu di saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Waliyadu billah. Kenapa? Karena kurang bertakwa kepada Allah. Makanya orang bertakwa dengan sebenar-benarnya, di samping menahan makan dan minum, dia bertakwa benar matanya. Digunakan bulan Ramadan untuk baca Al-Quran. Jangan puasa sambil nunggu waktu sore sambil melihat yang haram matanya. 24 jam. Duduk menonton sesuatu yang haram. Biar cepat ketemu waktu buka. Gimana ini saumnya? Seharusnya matanya juga ikut puasa menahan yang haram. Ya. Itu orang yang bertakwa. Wa hakadha baqiyatul wajibat. Demikian pula ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, demikian pula hal-hal yang wajib yang lainnya selain puasa. Thalabul ilmi. Thalabul ilmi termasuk kewajiban bukan? Wajiban. Bagaimana orang bertakwa dalam menuntut ilmu? Nah, dia akan berusaha bersungguh-sungguh menjaga amanah waktu. Bertakwa kepada Allah, ya. Karena menuntut ilmu itu kewajiban, maka hindari maksiat. Hindari apa? Maksiat, hindari yang haram. Sebab sesuatu yang haram yang kita lakukan di saat menuntut ilmu kadang menghalangi datangnya barokah ilmu. Misal apa? Tidak ikhlas. Ikhlas itu merusak amal. Kalau sudah tidak ikhlas, kewajiban yang kita lakukan jadi rusak nanti. Ujung-ujungnya tidak dapat pahala. Na'udzubillah. Kadang maksiat yang mungkin kecil. Apa itu? Kata Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in an su'i hifzi. Aku melaporkan tentang jeleknya hafalanku. Ya. Beliau merasa untuk menghafal berat sekali. Fa'arsyadani an atrukal ma'asi. Lihat. Ternyata waqi' gurunya memberi nasihat agar aku disuruh meninggalkan maksiat. Menuntut ilmu wajib. Meninggalkan maksiat juga hukumnya wajib ya akhi. Maka jangan berbarengan. Ya menghafal Quran, ya belajar sihir. Gimana ini? Bareng. Syirik dan menghafal Quran. Tidak boleh. I'lam bi annal ilma nurun. Ketahui wahai Syafi'i. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta li asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. InsyaAllah. Hati-hati. Di samping menghafal Quran, jaga mata dari hal yang haram. Apalagi di zaman seperti ini, fitnah syahwat begitu kuat. Ya, kadang anak muda ingin coba-coba, ya, dengan HP-nya. Tinggal klik, lihat sesuatu yang haram begitu mudahnya. Dunia bisa digelar di hadapannya. Mau lihat model apa saja digelar sudah di depan matanya. Ya, dengan alat yang kecil bisa menggelar dunia yang selebar ini. Mau lihat mana? Tinggal klik aja. Mau model lihat kemaksiatan model apa saja ada. Dibuka lebar-lebar pintu. Kalau bukan takwa Allah, kalau bukan takwa Allah, mungkin berat kita untuk meninggalkannya. Maka bertakwa kepada Allah. Ayuhas sabab. Kita bertakwa kepada Allah. Ini baru yang di layar kaca. Kalau yang terbuka, artinya tidak perlu pakai layar. Dengan mata telanjang. Masya Allah. Begitu terbukanya zaman seperti ini. Iya. Aib dulu kalau orang memperlihatkan aurat. Zaman sekarang orang memperlihatkan aurat sebuah kebanggaan. Musibah. Nah, karena itu kita sebagai para penuntut ilmu ya harus bertakwa kepada Allah. Naam. Jaga pandangan mata. Hei naam. Mada anta. Jaga hati kita dari hal yang haram. Nah. Baik. Wa kadzalika baqiyatul wajibat taqumu biha ta'atun lillah wa intisalan li amrih. Demikian pula kata muallif kewajiban-kewajiban yang lain. Anda melakukannya itu karena mentaati Allah. Iya. Imtisalan li amrih karena menjalankan perintah Allah wa ikhlasan lahu wa ittiba'an li rasulih. Karena ikhlas dan karena mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam menjalankan kewajiban yang lain juga didasari dua hal. Ikhlas dan mutaba'ah. Wa kadzalika fil manhiyat. Demikian pula di dalam hal larangan-larangan. tatruku ma nahallahu anhu imtithalan linahyillah. Ketika Anda meninggalkan yang dilarang, ya, maka meninggalkannya itu pun imtisalan linahillah, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Haitsu nahaka fantaha. Kalau sekiranya Allah melarang, ya kamu berhenti. Jadi bukan karena takut kepada orang. Kadang ada orang meninggalkan yang haram lantaran apa? Takut dengan manusia. Bukan karena takut yang di atas Allah. A'amintum man fis sama' ayursila 'alaikum hasiba. Allah bertanya, apa kalian tidak merasa aman dengan zat yang ada di langit sana, jika dia mengutus kepada kalian, mengirimkan kepada kalian azabnya? Bayangkan, coba kalau kita sedang berbuat yang haram, tiba-tiba kepala kita, ya, tertimpa sesuatu yang menyebabkan kematian kita. Apa kalian tidak takut kepada Allah? Oleh karena itu, meninggalkan yang haram bukan karena takut kepada orang, takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah takwa. Iya. Baik, wasiat yang kedua, wasiatus tsaniyah. Apa nasihat yang kedua? Atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Idza amilta sayyi'atan. Kalau Anda melakukan suatu kejelekan, apapun jenis kejelekannya, karena isimnya di sini sayyi'atan, kejelekan. Sebuah kejelekan yang dikenal jelek oleh syariat. Fa'atti'ha bihasanatin. Susullah kejelekan itu dengan kebaikan. Kenapa? Fa'innal hasanati yudhibna sayyi'ati. Karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Iya. Wa minal hasanati ba'da sayyi'at antatuba ilallah. Dan di antara kebaikan setelah kejelekan, Anda bertobat kepada Allah minas sayyi'at, dari kejelekan-kejelekan itu. Saya ulangi. Makna wasiat yang kedua, yakni apabila Anda melakukan suatu kejelekan, susulah dengan kebaikan. Karena kebaikan menghapus, menghilangkan kejelekan. Ya? Dan di antara bentuk kebaikan itu tobat. Orang kalau sudah mau tobat, itu tanda apa? Tanda-tanda baik. Alamatul khair. Tanda baik itu. Ya. Baina taubat min afdalil hasanat. Karena taubat itu seutama-utamanya kebaikan-kebaikan. Dalilnya surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat, kembali dari kesalahan menjadi kebaikan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang mensucikan diri mereka. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman tentang keutamaan tobat. Watubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya saja. Ayuhal mu'minun. Wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun. Pasti kalian beruntung. Ya. Jadi, jadi maksud mengikuti kejelekan dengan kebaikan, yang pertama bentuknya tobat. Tobat dulu. Kalau sudah tobat, insya Allah ada tanda baik. Iya. Tapi kalau orang diajak tobat kok tidak mau, nah ini tanda jelek. Tanda-tanda jelek ialah orang disadarkan dari dosa, tidak mau. Kalau disadarkan tidak mau bagaimana mau tobat? Karena merasa tidak benar, tidak salah. Tapi kalau dia sudah mau disadarkan, afwan, Anda salah. Kesalahannya ini. Oh ya, saya salah. Tobat. Iya, saya tobat. Itu tanda baik. Dan itu sebaik-baik kebaikan. Yang kedua, wa kadzalikal a'malu shalihatu. Yang kedua, di antara kebaikan yang paling baik daripada mengikuti kejelekan adalah beramal soleh. Amal-amal soleh. Di samping tobat yang pertama, yang kedua menjalankan amal soleh. Apa dalilnya? Wa kadzalika al-amalu sholihatu kafiru sayyi'at. Yang namanya amal soleh itu mengelebur kejelekan-kejelekan. Tapi seimbangnya. Satu yang seimbang. Kejelekannya. Dilihat jenis kejelekannya dan jenis ketaatannya yang bisa melebur yang mana. Lihat contohnya dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Al-jum'atu ila al-jum'ati, salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya. Ramadan ila Ramadan, Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Kafaratun lima bainahun, itu pelebur, penghapus dosa antara keduanya. Ya. Kapan? Majtuni batil kabairu, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Hadis Muslim. Jadi, dosa besar dijauhi dan dia menjalankan amal soleh, dosa kecilnya dihapus. Jadi, dosa besar menghapus dosa kecil. Begitu. Amalan yang wajib, sholat wajib, puasa wajib, sholat Jumat, itu melebur dosa kecil. Syaratnya apa? Kalau menjauhi dosa besar. Begitu. Dan ini jumhur ulama berpendapat demikian. Al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahun, lima bainahuma. Umrah menuju umrah berikutnya juga pelebur dosa di antara keduanya. Artinya apa? Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan melebur kesalahan. Dikisahkan dalam hadis Bukhari. Ada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, untuk menutup aibnya. Laki-laki ini terkena musibah. Apa musibahnya? Dia terjatuh kepada seorang wanita. Ya wajar anak muda terjatuh kepada wanita. Ya, sampai kublah menciumnya. Maka dia datang menemui Nabi dan mengkhabarkan. Dan musta'ziman, menganggap ini perkara besar sekali. Dosa besar ini bagi saya. Menganggap besar urusannya, karena itu dosa. Dia terjatuh kepada, tidak kuat menahan syahwat, sampai terjatuh kepada wanita tadi, menciumnya. Maka dia minta kepada Nabi, karena begitu beratnya dosa ini, maka turun ayat. Turun ayat apa itu? Wa aqimis sholat tarafayin nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyiat, dzalika dzikrul lidzakirin. Maka Nabi bertanya, hal sholaita ma'ana fi hadza likal masjid? Hei anak muda, wahai laki-laki yang bertanya tadi, apakah Anda ikut sholat bersama kami di masjid kita ini? Qala na'am, ya. Fahiya kafaratun ma'ataita. Kalau begitu, itu sebagai kafarah pelebur dosamu. InsyaAllah. Ini. Pergaulan bebas yang terjadi zaman sekarang, itu jangan dianggap bukan sebagai dosa. Dosa. Sahabat ini mau, wah perkara besar ini. Bertobat dia. Maka Nabi menyuruh untuk bertobat. Ya turun ayat ini. Menegakkan sholat. Masya Allah. Ini baru sekedar terjatuh kepada dosa seperti itu. Itu merupakan perbuatan yang sangat besar di hadapan mereka, orang yang punya iman. Ya? Na'udzubillah. Apa yang terjadi pada zaman sekarang, seharusnya kita selalu bertakwa kepada Allah. Na'am, dan kita berhati-hati dari segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan dalam rangka bertakwa kepada Allah. Insyaallah itu wasiat yang kedua, kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wal afu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.